berpacaran. Bagaimana jika kita lihat kemaksiatan tersebut dalam keluarga tapi nggak mampu mencegahnya? Tapi melalui broadcast di status saja. Apa kita masuk ke dalam dosa? Baik. Hukum pacaran jelas di dalam Islam tidak ada pacaran. Hukum pacaran dilarang. Karena Islam tidak pernah mengajarkan adanya pacaran. Itu pertama. Kemudian bagaimana dengan jika kita melihat kemaksiatan tersebut dalam keluarga tapi nggak mampu mencegahnya melalui broadcast status saja, ini sudah bagian daripada dakwah. Jadi karena dia tidak memiliki kekuasaan, balik lagi akhirnya dia mampunya dengan cara yang lain, mau broadcast, pasang status, berarti kan ini adalah action, tindakan. Dia masuk kepada lisan tapi pengganti daripada lisan. Kalau zaman sekarang ada tulisan, pakai tulisan, broadcast, pakai status. Intinya pada saat kita ingin menegur orang, pada saat kita ingin menasihati orang di dalam status ataupun melalui broadcastan kita, tidak boleh ada unsur yang namanya menyindir. Tidak boleh. Dan kembalikan niat murni karena Allah. Memang tujuan kita mau melakukan itu karena Allah dan memang betul-betul mengharap agar saudara kita yang sedang dalam keadaan bermaksiat atau melakukan perbuatan yang salah, dia pun terarah kepada jalan yang benar. Assalamualaikum Ustazah. Jika dalam keseharian kita zikir memakai kitab khulasa, apakah sebelumnya dimulai dengan mengirimkan fatihah pada pengarang dan habaib yang ada di dalamnya? Apa bacaannya Ustazah? Baik. Biasanya di dalam khulasa al-madad itu, yang kita baca di situ ada nama pengarangnya atau apa namanya itu habib-habibnya yang dicantumkan doa-doanya oleh Habib Umar di dalam situ. Apa baiknya? Baiknya sangat baik sekali. Tapi kalau saya boleh saran, biasanya Fatihah itu adanya di akhir. Jadi contoh, biasanya kita di Hadramut baca Wirdul Latif. Wirdul Latif itu pengarangnya Habib Abdullah Al-Haddad, Sahibur Ratib. Kapan kita baca Fatihah untuk Habib Abdullah Al-Haddadnya? Biasanya itu pada saat kita selesai daripada rutin, atau juga bisa di awal. Jadi dari awal kita mau mulai baca, kita bacain Fatihah dulu untuk Habib Abdullah Al-Haddad, kemudian baru kita baca wiridnya. Itu akan lebih baik, bahkan justru sebagian ulama mengatakan bakal lebih sampai pahalanya. Ya, dan efek daripada zikir itu sendiri akan lebih bermanfaat untuk kita karena kita mendoakan yang mengarangnya. Nah, cukup insyaallah. Baik yang dibaca. Mau baca apa pengarang? Maaf, ini juga pakai pengarangnya. Boleh. Habib Umarnya juga didoain. Pengarangnya. Assalamualaikum Ustazah. Saya ingin bertanya bagaimana adab menegur atau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap orang tua agar tidak menyakiti hati dan menyinggung. Baik. Orang tua itu tidak bisa ditegur secara langsung. Tidak semua orang tua menerima kalau anaknya menegur. Bisa dengan cara seperti broadcast atau seorang anak berkisah, bercerita, ya, bicara dengan apa namanya, memberikan perumpamaan orang lain. Insya Allah perlahan-lahan dengan cara seperti itu bisa saja tidak menyinggung perasaan orang tuanya gitu. Jadi dalam menegur orang tua itu kita ada sisi ingin menjaga perasaan, biasanya dipakai dengan cara yang lembut, bercerita, berkisah, ada orang begini, padahal ditanya hukumnya begini. Jadi seolah-olah mencerita yang sedang diceritakan itu sebenarnya itu ibunya, tapi ceritanya dipelesetin-pelesetin biar ibunya tidak merasa kalau anaknya itu menegurnya secara langsung. Nah, si ibu menangkap ceritanya, tentu dia juga paham apa yang dilarang. Insya Allah dengan niatan seperti itu ibunya akan benar gitu. Ibunya akan tersadar, orang tuanya akan sadar. Contoh sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Hasan al-Husain, cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang melihat orang sudah tua tapi wudunya salah. Wudunya salah. Maka saya sering ceritain ini, Sayyidina Hasan al-Husain pura-pura Sayyidina Hasan kakak, Sayyidina Husain adik, lagi ngajarin Sayyidina Husain wudu. Coba kamu wudu yang benar. Sayyidina Husain wudhu, tapi wudhunya salah. Salahnya yang dilakukan sama si kakek tua itu. Sayyidina Hasan yang sedang memperhatikan wudhunya itu menegur. waktunya, di timingnya, dicari yang pas, pas kakek-kakeknya sedang berada di sekitar situ. Apa yang kamu lakukan ini salah. Wudhu itu batasnya dari sini sampai sini. Wahada ma'allamana Rasulullah. Itu yang diajarin kakek kita Rasulullah. Sayyidina Husain belagak pura-pura nggak ngerti. Idan, jadi bagaimana yang harus saya lakuin? Caranya wudhu yang benar tuh begini. Sayyidina Hasan yang ngajarin si kakek. Mendengarkan tanpa langsung menasehati si kakek faham bahwa wudhunya salah. Kan inti daripada menasehati itu menyadarkan orang. Menyadarkan orang yang melakukan kesalahan itu bahwa apa yang dilakukan salah. Jadi nggak soal itu mau langsung atau bagaimana. Nah itu bisa dari broadcast bisa, dari apa bisa, nah sebenarnya status bisa. Intinya demikian. Kemudian mana lagi tadi, takut kelewat. Assalamualaikum Ustazah, batas waktu sholat duha itu pukul berapa Ustazah? Kalau jam 11.30 akan masih diperbolehkan, syukuran Ustazah. 11.30 biasanya saya menghimbau untuk tidak lagi melakukan sholat duha. Karena itu batas waktunya sudah terlampau, terlambat. Khawatir, takut sudah masuk ke waktu dzulul istiwa, waktu yang diharamkan. Tapi kalau memang kamu yakin zuhurnya itu masih 30 menit lagi, paling tidak waktu yang perlu kamu jaga-jaga 15 menit sebelum azan. 15 menit, 20 menit lah jaga-jaga sebelum azan. Nah, itu apa namanya, menjaga untuk tidak masuk di waktu haram, waktu yang dilarang. Baik. Ustazah, bagaimana jika kita share catatan majelis ilmu tapi kita sendiri belum bisa mengamalkan catatan majelis ilmu yang kita share itu? Apa enggak usah share catatan atau tetap share? Tetap di-share, tapi kamu harus berkata pada dirimu sendiri, saya berusaha dan akan terus berusaha dan insya Allah Allah akan tolong saya dalam mengamalkan ilmu yang saya dengar dan ingin saya sampaikan kepada yang lainnya, ingin saya share kepada yang lainnya. Jadi jangan dari awal kita menganggap saya tidak bisa. Kalau kamu yang dari awal menganggap tidak bisa, ya nggak bisa. Kamu share itu berarti kamu sendiri tidak memutuskan untuk diri kamu tidak mau berubah. Memutuskan diri kamu sendiri tidak mau mengamalkan itu. Jangan seperti itu. Pada saat kita men-share, Habib Abdul Haddad mengatakan tidak semua orang itu menyampaikan ilmu berarti dia sudah amalkan. Contoh saya. Setiap kali saya mengajar, itu adalah bukan momennya saya mengajar, tapi saya menganggap adalah momennya saya belajar juga. Nah, bersamaan kita menyampaikan, bersamaan kita belajar. Nah, belajar itu kita berusaha terus menerapkan diri kita. Itulah kenapa tidak ada yang namanya hari kemarin lebih baik daripada hari besok. Daripada hari ini maksudnya. Hari ini lebih baik harus daripada hari kemarin. Terus kita belajar, nanti kita berusaha. Jadi kalau kita mau share, kita yakinin diri kita. Insya Allah, saya bakal ngamalin itu. Bukan berarti kita sendiri belum mengamalkan, berarti kita nggak mau ngamalin. Tidak, belum mengamalkan, hari itu kita nge-share, hari itu kita niat. Kata Abi Al-Rahman, insya Allah dengan niat kita menanamkan itu, Allah akan buat masuk rasa malu di dalam keimanan kita, tersisip rasa malu. Saya ngingetin orang duha, masa iya saya kagak duhaan. Saya ngingetin orang sholawat, masa iya saya kagak sholawatan. Nah, rasa malu itu kalau udah masuk, udah datang, insya Allah kita bakal selamat. Insya Allah kita juga bakal kedorong untuk mengamalkannya. Apa ini? Assalamualaikum. Saudara rahmat Allah bertanya, apakah sikap saya salah jika saya hanya diam saat teman saya menjauhi saya, tapi saya tidak tahu salah saya apa? Kalau kamu merasa tidak melakukan salah, setelah kamu introspeksi diri, mungkin mengingat-ingat apa ada kata yang salah atau apa, ternyata kamu masih nggak sadar atau mungkin nggak tahu, ya boleh saja ditanya. Tapi kalau kamu yakin dengan diri kamu tidak ada yang salah, bukan berarti teman menjauhi, teman diam sama kita, berarti kita ikut menjauh. Nah, ini pilihannya juga adanya silaturahmi. Kita tegur, tetap tegur. Tapi kalau ternyata dia memutuskan untuk menjauh, ya pilihan dia. Berarti Allah sedang menseleksi teman-temanmu yang baik untukmu nanti. Gitu. Kalau kita udah berusaha baik, kita udah berusaha berlaku baiklah kepada teman kita, tapi kemudian teman kita seiring berjalannya waktu menjauh. Bukan berarti karena kitanya juga acuh, bukan berarti karena kitanya juga tidak nauin sebagai fahamin sebagai teman itu harus ada hak-haknya kan gitu. Dia tetap menjauh, sudah ditegur sapa, sudah berusaha di chat, sudah berusaha ditegur, tapi dia tetap menjauh, ya berarti dia diseleksi sama Allah, berarti bukan menjadi teman yang baik untuk kamu. Apakah seseorang boleh mengingatkan suami atau orang tua yang berbuat mungkar? Bagaimana cara mengingatkannya yang baik? Baik, Mbak. Ini masalah ini udah sering saya tegaskan. Mengingatkan orang tua, mengingatkan suami itu harus tepatnya tidak seperti menggurui, tapi seperti layaknya orang bercerita. Bercerita, misal tadi saya kalau sama suami ya biasanya kalau suami yang asyik, suami yang biasanya mau apa ngizinin istrinya ngaji, biasanya istrinya tuh ngalir aja cerita. Tadi misalnya nih contoh, tadi Mas saya ngaji itu kata gurunya begini begini begini. Kan ada suami yang nanya, "Tadi kamu ngaji bahas apa aja, ngaji apa aja?" Nah, momen saat itulah di situ kamu ngomong. Apalagi kalau bertepatan dengan perilakunya yang sebenarnya nggak benar. Nah, momen lagi begitu dikasih tahu, dibilangin, itu pinter-pinter kita. Jadi bukan berarti kita pulang ngaji sampai di rumah orang tua kita salah, "Mah, nggak boleh tuh mah kayak gitu mah," kata guru saya. Atau sama suami, "Mas, kamu tuh jadi seorang imam tuh mesti jadi imam, sholat tuh nggak boleh telat begini." "Wah," kata suaminya, "istri saya habis ngaji makin bawel, mendingan gak usah ngaji kamu kalau durhaka mulu." Nah, jadi akhirnya persepsinya pada saat ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, malah jadi dikiranya seperti menggurui, akhirnya salah, suami tersinggung, orang tua tersinggung. Itu yang tahu kamu masing-masing ilmunya. Intinya bukan seperti menggurui, tapi jadilah seperti bercerita aja apa adanya. "Assalamualaikum Ustazah, apakah dalam membaca wirid sekron perlu perlu diperlukan ijazah?" Khulasoh madat itu sudah menjadi satu ijazah yang diijazahkan oleh Habib Umar. Setiap tahun beliau ke sini, beliau pasti ngasih ijazah itu. Jadi diamalkan saja tanpa perlu ijazah juga tidak masalah. Baca tanpa perlu ijazah nggak apa-apa. "Assalamualaikum Ustazah, bagaimana sikap terbaik kita saat menerima nasihat, baik berupa ajakan kebaikan maupun menjauhi keburukan, agar nasihat tersebut menjadi bermanfaat kita sebagai yang diberi nasihat?" Kata Imam Ghazali di dalam kitabnya yang lain, nasihat itu rasanya pahit. Pahit banget. Orang yang mau makan pahit adalah orang yang mau sembuh. Sikap kita dalam dinasehati, kalau di dalam diri kita ada rasa ingin berubah dan rasa ingin baik dari awalnya, maka setiap nasihat yang kita dengar itu meskipun pahit ditelan. Karena kita tahu kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi di saat kita tidak menyadari, kita sakit, pada saat kita menerima nasihat, hawa nafsu bergejolak di dalam diri kita. Sok tahu ini itu. Sikap yang paling baik dalam menerima nasihat adalah mengucapkan kalimat terima kasih. Tidak cemberut, tidak ini dan itu, agar nasihat yang didapat ya pastinya bermanfaat. Dan selalu setiap nasihat yang kita dengar itu kita jadikan sebagai obat untuk ngobatin diri kita. Dengar nasihat 2 jam capek, capek. Dengar nasihat 1 jam setengah lelah nih kayaknya, tapi kita bilang untuk kesembuhan, untuk merubah diri, untuk ngobatin diri. Kayak orang pahit, sakit, tapi demi kesembuhan dia jabanin. Orang misal contohnya orang sakit kanker, kemo tuh sakit nggak? Sakit. Setiap orang di kemo sakit nggak? Sakit. Tapi karena dia mendambakan kesembuhan, kemo pun dijabanin. Orang gagal ginjal, dia harus cuci darah setiap dua hari sekali atau mungkin ada yang setiap hari, wallahualam bishawab. Tapi sama dia dijabanin. Kenapa dia jabanin? Waktunya padahal melelahkan. Tiap hari dia harus ke rumah sakit, tiap hari dia harus dipasang selang, apa, melelahkan. Tapi dia mau sembuh. Pada saat orang diberi nasihat, kita harus bilang dulu sama diri kita, "Kamu mau sembuh gak? Kalau mau sembuh, terimalah dengan segenap hatimu." Nah, insya Allah setiap nasihat yang kita terima dengan cara seperti itu, insya Allah akan masuk ke kita dan menjadi efek manfaat untuk diri kita. Insyaallah, insyaallah. Nah, seperti itulah caranya. Kita sadar dulu bahwa memang kita butuh sama nasihat ini. Sangat butuh. Bagaimana, Ustaz, bagaimana caranya atau amalan apa yang bisa dilakukan untuk menghilangkan rasa sedih dan sangat terpuruk? Waduh, sedihnya apapun itu, saya nggak tahu karena di sini sedihnya tidak apa. Rasa terpuruk dan rasa sedih jangan terlampau larut karena itu bisa jadi dari syaitan. Kesedihanmu sebabnya karena apa dulu? Kalau itu karena hal-hal yang duniawi, sifatnya duniawi, yang tidak berguna, apa dan lain sebagainya. Contohnya, ya kalau anak-anak muda zaman sekarang ya putus pacar lah, sedih sampai nggak makan, atau sedih sampai nangis-nangis, sedih sampai nggak tidur, mengurung diri apa. Ini kesedihan pada cara dengan kebodohan. Perlakuan ini salah. Dia mau doa kayak gimana aja hakikatnya. Kalau dari dirinya sendiri yang memutuskan untuk begitu, itu nggak ngaruh. Jadi ada kesedihan datang dari syaitan, ada kesedihan datang dari Allah. Kalau kesedihan datang dari Allah, itu membuatmu semakin mengingat Allah. Sedihnya tuh nyari sejadah. Sedihnya nyari tasbih. Nah, ini bisa jadi kesedihan dari Allah yang menegurmu agar kamu ingat pada Allah. Nah, kalau doa, ada doa yang diajarkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya yang ada di Wirdul Latif. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Aku berlindung padamu ya Allah dari ham, kesumpekan, kegundahan, wal hazan dan kesedihan yang tidak ada gunanya, kesedihan yang tidak mendatangkan manfaatnya. Wa'udzubika minal hammi wal hazan, wa'udzubika minal azzi wal kasal, wa'udzubika minal jubni wal bukhul, wa'udzubika min ghalabati din wa ghahril rijal. Itu salah satu doa untuk menghilangkan kesedihan. Insyaallah kesedihan-kesedihan kita apapun alasannya insyaallah hilang. Saudara, bagaimana cara menambah rakaat salat ketika tertinggal dengan tasyahud awal? Ketika tertinggal dengan tasyahud awal. Saat kita salat, orang dibilang terlambat rakaat adalah saat mendapati imam posisinya dalam keadaan selesai ruku. Jadi dia lagi i'tidal. Kalau kamu pada saat sholat man adrakar ruku, barang siapa faqad adraka shalah. Siapa orang yang dapat rukunya imam? Jadi pada saat kamu sholat takbir Allahu Akbar, imam lagi ruku, kamu ikutan ruku, kamu dapat satu rakaat itu. Nah, kalau kamu ketinggalan ruku, berarti itu udah di rakaat berapa, kan setiap sholat pasti tahu. Nah, itu tinggal nambah aja. Begitu imam salam, kamu bangun. Begitu juga dengan ketinggalan tasyahud ya. Kalau kamu ketinggalannya kamu berada di berapa rakaat ke berapa? Biasanya ada di misalnya sholat maghrib ya. Ketinggalan tasyahud awal. Berarti sholat itu kamu 3 kali tasyahud gitu aja. Kamu sholat maghrib dapatnya di rakaat kedua. Misalnya, dapat rakaat kedua. Berarti masuk kamu berarti rakaat pertama. Pada saat kamu rakaat pertama kan bangun, imam salam berarti didapat di rakaat ketiga. Kamu berdiri. Kamu ruku sujud, kamu tasyahud awal di situ. Rakaat kedua berarti. Berdiri, kamu salat apa sujud lagi, berarti di situ duduk kamu tasyahud yang ketiga yaitu tasyahud akhir. Nah, udah gitu aja. Tinggal dilihat kamu dapatnya di apa namanya di rakaat yang keberapa dan cara ngelihatnya kayak gitu. Taib, ini mana lagi? Saya buat ilmunya kayak misalnya jika saya memilih untuk berdiam diri di rumah tidak bergaul di lingkungan komplek yang maaf setiap berkumpul terdapat ribut, apakah saya termasuk orang yang sombong? Ustaz, kalau kamu merasa dengan bergabung kamu tidak bisa menyelamatkan diri dari tempat atau kumpulan yang ghibah, namimah, maka kamu memutuskan untuk berdiam diri di rumah, itu tidak jadi masalah. Tapi bukan berarti berdiam diri mutus silaturahmi. Kan tetap dengan penyapaan, tegur sapa, itu tetap harus ada. Dengan cara seperti itu, insya Allah kita tidak tergolong orang yang memutus silaturahmi. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk semuanya yang hadir. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat untuk saya dan juga untuk semuanya. Dan untuk seluruh ahli keluarga kita, mudah-mudahan Allah pelihara dan jaga iman Islam kita sehingga kita diambil nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan untuk semua yang mendengar dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dijaga, dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ditetapkan iman Islamnya, diberikan kesehatan, umur yang panjang di dalam taat, amin ya rabbal alamin. Ala hadinia wa ala kulli niyatin salihah jami'ah syamilah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. مari kita tutup majelis kita. Ya Rabbana ta'arafna bi annana jatarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alayna tawba taghsili kulli hawba واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين يا ربي أسمى فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله والصحبي عداد الطش الصحبي والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قبول.